kekuatanmu tak kuada dalam pendengaranmu, tak kuada dalam pengawasanmu, tak kuada dalam genggamanmu. Sengsaraku adalah rahasiamu, bahagiaku adalah rahasiamu, mautku adalah rahasiamu, nafasku adalah kasih sayangmu.